إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين عزني وعزاكم الله جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله Barakallahu li wa lakum. Ma'asyiral muslimin, disadari ataupun tidak disadari, sesungguhnya kita ini adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang banyak melakukan dosa-dosa, yang banyak melakukan kesalahan-kesalahan, baik yang besar maupun yang kecil. Baik yang bentuknya itu berupa meremehkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala atau berupa melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Na'am, ma'asyiral muslimin. Sebesar apapun dosa dan kesalahan yang kita perbuat atau sekecil apapun kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, maka kewajiban kita tidak ada lain adalah hendaknya senantiasa banyak bertobat dan banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan dengan sumpah beliau, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilahi fil yaumi aktsara min 70 marrah, rawahul Bukhari. Demi Allah, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya aku ini mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Kemudian dalam hadis yang lain dari Al-Ghazali bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah SAW menyatakan, mengingatkan kepada kita semua, ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh fa inni atubu fil yaumi 100 marrah, rawahu Muslim. Kata Rasulullah SAW, wahai manusia, bertobatlah kalian semuanya kepada Allah dan mohon ampunlah kalian kepadanya, karena sesungguhnya aku ini bertobat dalam sehari itu adalah 100 kali. Ma'asyiral muslimin, jamaah jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita yang tentunya lebih banyak dosa, lebih banyak kesalahan, lebih banyak maksiat, maka sungguh barang tentu kita ini adalah orang yang lebih mestinya lebih banyak untuk melakukan dosa, untuk melakukan apa, tobat dari sebab dosa-dosa yang pernah kita perbuat tersebut. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa sesungguhnya di antara sifat-sifat orang mukmin, orang muttaqin yang sejati itu adalah orang-orang yang apabila dia melakukan dosa dan kesalahan-kesalahan yang kecil maupun yang besar, apalagi yang besar, dia melakukan kesalahan, melakukan dosa atau maksiat, lalu dia segera ingat kepada Allah Ta'ala dan kembali kepada Allah, kemudian berhenti dari semua dosa dan kesalahan yang diperbuatnya itu. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya di surat Ali Imran. Allah Ta'ala menyebutkan ciri-ciri dan sifat-sifatnya muttaqin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Allah Ta'ala menyatakan di antara sifat-sifatnya orang muttaqin itu adalah yakni orang-orang yang apabila dia ini melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, dan juga mendolimi diri-diri mereka sendiri, kemudian mereka segera mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sungguhnya tidak ada yang bisa memberikan ampunan kepada dari dosa-dosa selain Allah Ta'ala. Kemudian setelah itu dia berhenti, dia tidak meneruskan perbuatan dosa yang dia kerjakan itu dalam keadaan dia mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah sifatnya muttaqin. Yakni ketika seseorang merasa melakukan dosa dan maksiat, maka segera mungkin dia mengingat Allah, kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, lalu kemudian dia melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah barang siapa yang berdosa kemudian dia berbuat bertobat kepada Allah Ta'ala, maka sungguh Allah akan memuliakan dia dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Sebaliknya, siapa yang telah melakukan dosa kemudian dia tidak mau dan enggan untuk bertobat dan mohon ampun kepada Allah Ta'ala, maka dia akan dihinakan di dunia dan lebih-lebih di akhirat nanti. Naam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, "Qul innallaha yadillu man yasha wa yahdi ilaihi man anab." Allah Ta'ala menyatakan, katakanlah sesungguhnya Allah yang menyesatkan siapa saja yang dikehendakinya, dan Allah Ta'ala akan berikan hidayah kepadanya bagi mereka yang mau bertobat kepadanya, mau kembali kepadanya. Nah, kemudian juga ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyatakan, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kalian semuanya kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian semuanya beruntung. Maka ini menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin, kalau kita sebagai hamba Allah yang banyak berdosa, banyak bermaksiat, baik kita sadari ataupun tidak itu, lalu kemudian kita bertobat, kita kembali kepada Allah setelah melakukan maksiat, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosa kita dan akan memuliakan kita dan memberikan kepada kita keberuntungan di dunia maupun di akhir. Kemudian ma'asyiral muslimin, sebaliknya orang-orang yang enggan bertobat, padahal dia adalah orang yang banyak maksiat, banyak berdosa, lalu enggan dan malas bertobat kepada Allah, hati-hati, Allah mengancam mereka dengan azab yang sangat pedih. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladina fatanul mu'minina al-mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Allah menyatakan, sesungguhnya orang-orang yang membuat fitnah kepada kaum mukminin laki-laki dan perempuan, yaitu dengan menyakiti mereka, mengusir mereka, memerangi mereka, dan seterusnya dari berbuat kedoliman kepada orang-orang mukmin, maka falahum azabu jahannam, bagi mereka adalah azab yang pedih dalam neraka jahannam, walahum azabul hariq, dan bagi mereka adalah azab yang membakar, siksaan yang membakar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, Ini semua menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya kalau kita melakukan dosa dan maksiat, na'am, lebih-lebih pada diri kita semua di zaman-zaman sekarang ini, ma'asyiral muslimin. Baik dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa tangan, dan segala dari segala suatu dosa, maka hendaknya kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memuliakan kita di dunia ini maupun di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan ketahuilah pula bahwa sesungguhnya di antara sifat-sifatnya mukminin itu, ma'asyiral muslimin, dia memandang dosa itu sebagai sesuatu yang membebani dirinya. Dosa itu sebagai sesuatu yang bisa menyesakkan dadanya. Dan dosa itu adalah menakutkannya daripada yang lainnya. Naam, sehingga dengan itu dia takut melakukan dosa. Naam, dan kalau toh berdosa, segera dia beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik, mereka adalah orang-orang yang menganggap dosa sebagai sesuatu yang remeh, sesuatu yang kecil. Naam, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala dalam sahihnya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Innal mu'mina ra'a dunubahu ka'annahu qa'idun fi asli jabal yakhafu an yaqa'a alayh." Sesungguhnya seorang mukmin itu dia memandang kepada dosa-dosanya seperti seseorang yang sedang duduk di bawah sebuah gunung yang besar, yang tinggi. Perhatikan ini. Yakhafu an yaqa'a alayh, dia takut kalau gunung itu akan menimpa dia. Demikian pandangannya orang mukmin terhadap dosa itu, seperti orang yang duduk, dan duduknya itu di bawah sebuah gunung yang tinggi menjulang, yang sewaktu-waktu dia akan menjatuhinya. Nah, wa innal fajira, tetapi kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala, sesungguhnya orang-orang fajir, orang-orang fasik, ahli ma'asi, yara dunubahu kadubabin, dia melihat, dia memandang dosa-dosa itu seperti seekor lalat, waqa'a 'ala anfihi, yang nempel di hidungnya. Naam, tsumma qala bi. Kemudian setelah itu Mas mengatakan seperti ini, yaitu lalat yang nempel di hidung seseorang, kemudian diginikan saja, lalat akan terbang. Demikian pandangannya seorang fajir, seorang fasik, ahlul ma'asi, yang memandang dosa-dosanya seperti itu. Menganggap sebagai sesuatu yang remeh, seperti seekor lalat yang nempel di hidung, yang kalau diginikan saja, sudah terbang. Bila, seperti itu. La ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan, tidak sepantasnya seorang mukmin, ma'asyiral muslimin, memandang kesalahannya, memandang dosa-dosa yang telah diperbuatnya sebagai sesuatu yang remeh, sebagai sesuatu yang kecil. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Ingatlah, jangan memandang kepada kecil besarnya dosa, tapi pandanglah kepada siapa kita ini berbuat dosa dan maksiat. Sebab kalau kita hanya memandang kepada kecil atau besarnya dosa, kalau itu kecil mungkin kita anggap remeh. Naam, padahal sekecil apapun dosa itu, kalau kita terus tumpuk-tumpuk dan kita tambah-tambah, na'udzubillah, maka akan menjadi besar. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, ittaqillah, takutlah kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah untuk terus bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai nasihat bagi diri kita, pengingat bagi kita bahwa kita ini adalah hamba yang banyak melakukan dosa dan kemaksiatan, yang mestinya selalu banyak-banyak bertobat kepada Allah, beristighfar kepadanya, mohon ampun kepada Allah setiap waktu, setiap saat. Nah, bahkan diperlukan lebih dari 100 kali daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga yang ingin kami sampaikan di sini adalah bahwasannya, na'am, ketahuilah bahwasannya dosa-dosa ataupun kemaksiatan-kemaksiatan ataupun kesalahan-kesalahan sekecil apapun yang kita lakukan, dia punya dampak, dia punya pengaruh, dia punya bekas pengaruh kepada diri kita, minimalnya kepada hati kita, demikian pula kepada orang lain, maka akan berikan pengaruh yang besar. sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimallahu taala dalam kitabnya Ad-Da'wah wad-Dawa', atau dalam kitabnya Jawabul Kafi liman sa'ala 'anil Dawa', beliau menyebutkan sebuah asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, ma'asyiral muslimin, inna lil hasanati diyaan fil wajhi wa nuran fil qalbi wa sa'atan fil rizqi wa quwatan fil badani wa mahabbatan fi qulubil khalqi. Kata beliau, inna lil hasanati, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu mempunyai atau memberikan hasil, yaitu apa? Diyaan fil wajhi, yakni cahaya yang terang benderang, keputihan pada wajah seseorang. Kebaikan yang dikerjakan seseorang, amal soleh dan ketaatan yang diperbuat seseorang, itu akan berikan pengaruh. Di antaranya adalah diyaan fil wajhi, yakni cahaya di dalam wajah seseorang. Wa nuran fil qalbi, juga memberikan cahaya di dalam hati seseorang, hatinya dipenuhi cahaya. Wasa'atan fi rezeki, dan juga memberikan keluasan pada rezeki seseorang. Wa quwatan fil badani, dan memberikan kekuatan di badan seseorang. Wa mahabbatan fi qulubil khalq, dan juga menimbulkan rasa cinta di hati-hati manusia yang lainnya kepada dirinya, kepada orang yang berbuat kebaikan tadi. Naam. Sebaliknya kata beliau, wa inna lisayyati sawadan fil wajhi wa dulmatan fil qalbi wa nuqsatan fil rizqi wa wahnan fil badani wa bughdatan fi qulubil khalq. Sebaliknya kata beliau, sesungguhnya kejelekan-kejelekan, kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa yang kita lakukan itu akan berikan pengaruh. Di antaranya adalah yakni menimbulkan kegelapan, kehitaman, yakni hitam pada muka seseorang. Wajahnya nampak muram, wajahnya nampak dipenuhi dengan kegelapan dan kehitaman. Naam, karena banyaknya maksiat, banyaknya dosa yang dikerjakan. Kemudian wadulmatan fil qalb, dan juga menimbulkan naam kegelapan dalam hati seseorang. Hati seseorang akan menjadi gelap dengan sebab dosa dan maksiat yang dia kerjakan, sehingga sulit menerima nasihat, sulit menerima kebenaran, sulit untuk mempelajari ilmu dan seterusnya sebab dosa dan maksiat yang dikerjakan. Wa nuqsatan fi rizqi, demikian pula menyebabkan berkurangnya pada rezeki seseorang. Naam, seseorang yang melakukan maksiat, dosa-dosa terus-menerus, maka rezekinya akan dikurangi. Kalau toh kelihatannya banyak, maka keberkahannya lah yang dihilangkan darinya, sehingga terasa kurang, kurang, kurang, dan seterusnya. Nah, wawahnan fil badani, dan juga mewariskan kelemahan pada anggota badan. Tidak ada kekuatan, tidak ada semangat, padahal badannya kuat-kuat, badannya sehat-sehat, gembal-gembal, kekar-kekar, namun tidak punya kekuatan sama sekali, disebabkan karena dosa dan maksiat yang dia lakukan. Nah, kita lihat ma'asirul muslimin, ahlul ma'asi, orang-orang dari kalangan orang kafir yang mereka berbuat maksiat. Naam, mereka ketika perang menghadapi kaum muslimin, meskipun kecil-kecil, meskipun sedikit, naam, gentar menghadapi mereka kaum muslimin, dikarenakan banyaknya maksiat dan dosa. Demikian pula ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW tatkala mengutus pasukannya, demikian pula para khalifah setelah beliau tatkala mengutus pasukan-pasukan kaum muslimin untuk berjihad, maka apa nasihat yang utama? Ittaqwallah, taqwa Allah. Nasihat untuk bertakwa kepada Allah. Karena takwa kepada Allah membangkitkan kekuatan, membangkitkan semangat dibandingkan dengan sekedar kekuatan fisik dan badan. Sebaliknya kemaksiatan, dosa-dosa akan melemahkan semangat, melemahkan badan dan mengurangi kekuatan. Ma'asyiral muslimin, jamaah jumaah rahimani wa rahmatullah. Kemudian kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau juga mengatakan, "Na'am, di antara dampak kemaksiatan pula adalah yakni na'am mewariskan wa bughdatan fi qulubil ibad atau fi qulubil khalq, yakni mewariskan rasa benci, ketidaksukaan kepada dalam hati-hatinya orang-orang kepada kita, orang yang berbuat maksiat." Antum perhatikan, orang yang berbuat maksiat dijauhi oleh manusia, ditinggalkan oleh teman-temannya. Na'am, disebabkan maksiat yang dia kerjakan. Karena itu ma'asyiral muslimin, jamaah jumaah rahimani wa rahmatullah, Naam, bertobatlah kepada Allah dari segala dosa dan kesalahan. Kami wasiatkan diri kami dan kepada diri sekalian untuk terus menerus bertobat kepada Allah, banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah dari dosa yang kita perbuat, baik yang kita sadari maupun yang belum kita sadari, baik yang kecilnya maupun yang besarnya. Mudah-mudahan dengan itu semua Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan kita dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat nanti. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وبعد معاشر المسلمين جماعة جماعة رحمني ورحمكم الله. Maka setelah kita mendengar apa yang kami uraikan tadi berkaitan dengan naam pentingnya dan wajibnya kita banyak bertobat dan istighfar pada Allah, demikian pula dari dampak kemaksiatan dan juga kebaikan yang kita kerjakan, maka sudah barang tentu, sudah sepantasnya dan semestinya pada kita semua ma'asyiral muslimin untuk naam membiasakan diri-diri kita bertobat, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah s.a.w. menyatakan, naam ya ayyuhan nas, tubu ilallah wastaghfiru fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertobatlah kalian semua kepada Allah dan mohon ampunlah kalian kepadanya, karena sesungguhnya aku ini bertobat dalam sehari 100 kali. Nah, Rasulullah 100 kali. Apalagi kita ma'asyiral muslimin. Ma'asyiral muslimin jamaah jemaah rahimani wa rahmatullah. Pada khutbah yang kedua ini, kami ingin sampaikan sebuah kisah yang mudah-mudahan bisa memberikan faedah dan manfaat bagi kita. Ya, ini sebagaimana kisah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimallahu ta'ala dalam tafsirnya. Naam, ketika membahas tafsir surat Nuh, beliau menyebutkan kisah seorang tabi'in, yaitu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala. Beliau seorang imam besar di zamannya, di masanya saat itu. Naam, dikenal keutamaannya, kezuhutannya, ketakwaannya, kesolehannya, dan juga kepandaiannya. Nah, suatu hari datang kepada beliau seseorang yang mengadu kepadanya. Ya Imam, sungguh kami ini telah naam banyak ditimpa musibah di negeri kami. Kami ditimpa oleh paceklik, musim panas yang berkepanjangan sehingga semuanya hancur, kebun-kebun hancur, hewan-hewan banyak yang mati. Naam, sungai-sungai semuanya kering, sumber-sumber mata air habis, tidak ada lagi kehidupan di negeri kami. Tolong doakan kami. Dan apa nasihat antum untuk kami? Maka sang imam rahimallah, ini kurang lebih demikian, beliau menasihati kepadanya, perbanyaklah istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu pergi. Datang lagi yang kedua, seseorang yang kemudian mengadu kepadanya dari musibah yang menimpa dia. Wahai imam, sungguh saya ini adalah seorang pedagang yang saya sudah berusaha dengan berbagai macam bisnis ini, usaha itu dan seterusnya. Namun selalu gagal dan kemiskinan kami alami bertahun-tahun. Sudah berusaha-berusaha ini dan itu, tapi selalu semuanya kandas dan batal di tengah jalan. Maka naam, dia mengalami berbagai macam kemiskinan dan kekurangan sepanjang hidupnya. Maka minta nasihat kepada imam. Apa jawabnya Imam Al-Hasan Al-Basri? Perbanyaklah istighfar. Kemudian pergi. Yang ketiga, datang lagi kepada beliau, minta nasihat. Apa nasihat beliau? Ya, apa permintaannya? Dia mengatakan, wahai imam, kami ini sudah berkeluarga berpuluh-puluh tahun. Kami tidak punya anak. Kami mengharapkan seorang anak, meskipun Allah memberikan satu saja, alangkah bahagianya kami. Kamu sudah berusaha untuk berobat ke sana kemari, maka tidak juga untuk mendapatkan anak yang kami harapkan. Berikan kami nasihat. Apa nasihat beliau? Perbanyaklah istighfar. Kemudian datang lagi yang lain. Semua dinasihati, perbanyaklah istighfar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Setelah itu, di antara murid-murid beliau yang ada di samping dan kanan beliau, kanan kiri dan kanan beliau, ada salah satu yang bertanya kepada Imam Al-Hasan Basri ta'ala, ya Syekh, wahai guru kami, seorang datang kepada antum minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, semua antum nasihati dengan perbanyak istighfar. Mengapa? Padahal masalah mereka berbeda-beda, kesulitan mereka berbeda-beda, tapi nasihatnya satu, perbanyaklah istighfar kepada Allah. Naam, Kemudian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimallahu taala beliau mengatakan, apakah engkau, apakah kalian tidak mendengar dan tidak mau, tidak mengetahui Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana perkataan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam kepada kaumnya, fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhara, dan seterusnya dari ayat itu. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mengatakan kepada kaumnya, fa qultu astaghfiru rabbakum, maka aku pun berkata kepada kaumku, perbanyaklah kalian istighfar, innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia Allah taala zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Maka dengan istighfar itu apa katanya? Yursilis sama'alaikum midrara, maka langit akan menurunkan hujan lebat kepada kalian, ya dengan turunnya hujan. Wa yumdidukum 'alaikum. Naam, dan Allah taala akan memberikan, membanyakkan kepada kalian, yaitu banin, anak-anak kalian, wal amwal, dan juga harta benda kalian. Kemudian Allah taala akan memberikan sungai-sungai dan kebun-kebun dengan hijau dan subur semuanya. Apa sebabnya? Semua itu karena istighfar kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah hujah beliau, dalil beliau untuk menasihati kaumnya, untuk menasihati umatnya, dan kita semua termasuk yang ingin juga kami nasihatkan untuk diri kami dan kepada kaum muslimin semuanya. Mari kita banyak istighfar. Dengan istighfar maka Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah kepada kita, barokah umur kita, barokah harta kita, kebaikan kepada seluruh kehidupan dunia kita. Perbanyaklah istighfar, karena istighfar memberikan kebaikan di dunia maupun di akhirat nanti. Wallahu a'lamu bissawab. Ini saja khutbah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat sebagai nasihat bagi kami dan kepada hadirin sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'anu alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.